rahimani wa rahimakumullah. Biar beberapa kalimat dari Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Hadi bin Ali Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, kalimat-kalimat nasihat kepada kaum salafiyin di Madrid yang berisi tentang nasihat dari beliau betapa pentingnya seseorang terkhusus talibul ilmi untuk senantiasa terhubung, untuk senantiasa mereka ada di bawah naungan pimpinan para ulama yang telah diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di dalam ilmu. Para ulama yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pewarisnya, dan mereka adalah orang-orang yang telah mewarisi para nabi, yakni mengambil ilmu-ilmu para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir kita sudah membacakan kalimat-kalimat beliau hafizahullahu ta'ala yang berkaitan dengan pentingnya seseorang tawadhu di hadapan para ulama, memuliakan mereka, mengambil akhlak mereka sebagaimana kita mengambil ilmu dari para ulama, berbekal pula kepada apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, umirna an natawadu'a liman nata'allama minkum, umirna an natawadu'a liman nata'allama minkum. Imam Ahmad sebagai guru dari para ulama di zamannya di hadapan. Masyaallah. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala mengingatkan bahwasannya ulama keberadaannya selama mereka ada di tengah-tengah kita itu adalah nikmat. Hidup di tengah-tengah para ulama, hidup bersama mereka di bawah bimbingan para ahlul ilmi, maka ini adalah merupakan nikmat. Sehingga seseorang harus merasakan nikmat itu, kemudian mensyukuri nikmat tersebut. Jangan sampai kita tidak merasakan keberadaan mereka itu adalah sebagai sebuah nikmat. Jangan sampai kita hanya merasakan nikmat itu adalah mendapatkan materi seperti uang banyak, uang yang cukup untuk beli ini dan beli itu, makanan yang enak bisa dirasakan, minuman yang nikmat membuat kita dan membuat segar kita yang minumnya. Jangan hanya menganggap kawasannya nikmat itu adalah tempat tidur yang nyaman, tempat tinggal yang nyaman. Dan sampai kita menganggap bahwasanya nikmat itu adalah istri yang cantik atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Kita harus menyadari bahwasanya adanya para ulama di tengah-tengah kita, adanya ahlul ilmi di tengah-tengah kita itu adalah nikmat. Sehingga kita harus mensyukuri nikmat tersebut. Maka orang yang berakal, orang yang dewasa, orang yang mengerti tentang dirinya, yastaghillu ha qabla an tadhhaba hadhihi ni'matu min bayni yadayhi. Dia akan senantiasa memanfaatkan nikmat tersebut. Dia akan memanfaatkan kehadiran para ulama dalam kehidupannya. Qabla an tadhhaba hadhihi ni'matu bayna yadayhi, sebelum nikmat tersebut sirna, sebelum nikmat tersebut hilang dari hadapannya. Maka ala talabatil ilmi irtibatihim bil ulama an yulahidu kama qultu samtahu wa hadiyahu wajallahu fayakudu bihi. Maka wajib untuk talabatul ilm, para pencari ilmu, di samping dia terhubung kepada para ulama, duduk di tengah-tengah mereka, duduk di hadapan mereka, belajar kepada mereka, maka an yulahidu, dia harus senantiasa memperhatikan, mempelajari, menghayati, sama tunjuk kata saya sebagaimana aku telah katakan, samtahum wa adiyahum wa dallahu. Akhlak, sikap yang baik dari mereka, juga budi pekerti mereka, maksudnya yang berkaitan dengan tindak tanduk mereka. Wanjidil rahimani wa rahimahumullah. Maka tidak sepantasnya ketika kita merasa sebagai orang yang jahil masih memerlukan kepada bimbingan ilmu, masih membutuhkan figur-figur dari seorang ahlul ilmi, maka kemudian kita menyia-nyiakan usia, menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk senantiasa hadir di majelis-majelis mereka, di majelis-majelis ilmu. Hal yang seperti ini tentunya tidak akan membuat kita atau tidak akan ketika kepada orang-orang yang bersyukur atas nikmat tersebut. Maka perhatikanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya mengatakan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian syukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah. Tapi sebaliknya, kalau kita menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak mensyukurinya, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dengan nikmatnya, dengan azabnya. Fa inna adabi lasyadid. Ia akan dijauhkan dari ilmu, dijauhkan dari petunjuk, dijauhkan dari akhlak-akhlak para ulama, sehingga yang akan menimpanya adalah kerugian. Tentunya karena dia tidak tahu bagaimana harus bersikap, dia tidak akan sadarkan diri ternyata sikapnya jauh dari ilmu. Faya kudu makandala mereka atau talabatul ilmi ini mengambil dari akhlak-akhlak para ulama. Jika mereka sudah berusaha dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bermajlis dengan para ulama, bisa duduk di hadapan para ulama, belajar kepada mereka, maka perhatikanlah pula akhlak-akhlak mereka. Tidak kemudian ketika dia belajar di tengah-tengah para ulama, di hadapan para ulama, di majlis ahlul ilmi, hanya duduk, kemudian hanya mengambil apa yang diterangkannya ketika menafsirkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa memperhatikan apa yang ada pada diri-diri mereka. Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali beliau mengatakan an-mulahid an-mulahidu santahum wa hadiyahum wa dandahum fayakuduhi. Kenapa beliau menyebutkan, menegaskan hal yang seperti ini? Wadzali, kata beliau, sidarika makana alaihi ashabu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dalil tentang hal ini, kenapa seseorang harus memperhatikan akhlak para ulama di samping mereka belajar ilmunya, karena memang ada dalilnya. Dalil yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yakni mereka melakukan apa yang sepantasnya mereka lakukan dan biasanya di tengah-tengah para ulama lakukan. Kanu, yakni ashab Abdullah bin Mas'ud, murid-murid yang belajar kepada Abdullah bin Mas'ud, yatashabbahu nabih radiyallahu ta'ala anhu. Murid-murid sahabat Abdullah ibn Mas'ud, mereka itu berupaya untuk meniru-niru keadaan Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Wadhalika li'ilmihim annahu ashbahu an-nasi bin Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dalihi wahadihi wasandi. Dan hal itu mereka lakukan, hal itu mereka upayakan di dalam diri mereka, yatashabbahun, mereka meniru-niru apa yang dikerjakan, yang dilakukan, yang terlihat dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, karena mereka tahu bahwasannya Abdullah ibn Mas'ud adalah orang yang paling mirip menyerupai Rasulullah SAW. Dikenal di tengah-tengah sahabat bahwasannya kalau ingin melihat Rasulullah SAW, maka lihatlah Abdullah bin Mas'ud. Ini saking Abdullah bin Mas'ud ketika itu berupaya, berusaha untuk melihat betul, memperhatikan betul gerak-gerik dan langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau betul-betul ia tasyabbah, beliau betul-betul berupaya untuk seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikenal kepada sahabat bahwasanya Abdullah bin Mas'ud adalah asbabun nasu bihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asbabun nasi bihi Sallallahu Alaihi Wasallam. كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. Hal ini seperti diceritakan di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang diterangkan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Inna ashbaha an-nasi hadyan wa dallan wa samta." Sesungguhnya orang yang paling serupa, orang yang paling menyamai akhlaknya, tingkah lakunya dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, min hin yakhruju min baitihi ila an yarji'a ila ahlihi labna umi'an. Yang paling menyerupai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, dalam tingkah lakunya, sejak beliau keluar dari rumahnya sampai kembali pulang ke rumahnya adalah Ibnu Ummi Abdul. Yang dimaksud adalah Abdullah Ibnu Mas'ud. Beliau kata sahabat sendiri, yakni Hudzaifah Ibnu Yaman, kalau mau diserupakan dengan Rasulullah SAW, di antara sahabat-sahabat yang ada dalam akhlak dan sikap, tingkah laku, tindak tanduknya, sejak keluarnya Rasulullah SAW sampai pulang lagi, itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Dari dalika kana ashabu yatasyabbahu nabi. Oleh karena itu, maka wajar kalau sahabat-sahabat yang ketika itu belajar kepada Abdullah bin Mas'ud meniru-niru, berupaya untuk sama tingkah lakunya dengan Abdullah bin Mas'ud. Inilah di antara dalil yang menjadikan Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala mengingatkan salafiyin untuk senantiasa berupaya menyerupai para ulama dalam tingkah lakunya, bagaimana mereka berakhlak, bagaimana tindak tanduk mereka di tengah-tengah manusia. An yulahidu wa yakhudhu bih, harus mereka perhatikan. Senantiasa talabatul ilmi, mengambil apa yang mereka dapati dari para ulama. Kemudian beliau menyebutkan sebuah bait syair, wa tashabbatu illam takunu mithlahu inna tashabbuha bil karam fala wa tashabbahu illam takunu mithlahu, maka hendaklah kalian berupaya untuk menyerupai narasi sigap. Namun bahasa Sunda nama cuturut, nurutan. Inna takunu mithlahum, sekalipun kamu tidak sama persis dengan mereka. Kamu bukan mereka, mereka bukan kamu, tapi tasyabbahu. Berupaya untuk seperti mereka. Inna tasyabbuha bil karam atau bil kiram, sesungguhnya berupaya untuk sama serupa menyamai orang-orang yang mulia adalah falah, adalah keberuntungan, kebaikan untuk mereka yang berupaya untuk menyamainya. Qul ittabi'u rahimani wa rahimakumullah. Ini harusnya biasa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kasih tahu mereka tasyabbahu فَإِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَا. Jadi lamun tuturut kitunya ulah tuturut munding. Tuturut kudu tuturut nu kaset, munding teu kudu diturutan. Artinya tanyakan kepada mereka untuk sama seperti orang-orang yang soleh. Maka perhatikan cara bergaul mereka. Maka perhatikan cara bicara mereka. Maka perhatikan cara rambut mereka disisir dan dicukur. Ini tasyabbu. Awas, perhatikan ini. Ukuran yang seperti ini namanya kozak. Dia dipipiskan pinggirnya, ditebalkan di tengahnya. Ini namanya kozak yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, tasyabbahu illam takunu mithlahum. Ini para ulama mengingatkan, hendaklah kalian berupaya untuk jiga, meskipun tidak sama begitu. Ya, kalau mau botak, botak kata Rasulullah SAW. Kalau biarkan, biarkan panjang. Ya, tapi awas, panjang sekarang banyaknya orang-orang yang nakal. Ya, kalau mau panjang, lihat bagaimana Rasulullah SAW panjangnya. Kemudian kalau mau botak, kata Rasulullah, botak sekalian. Ini sekarang kan orang ada model rambutnya lain-lain. Model rambutnya lain-lain. Bahkan model lihiannya juga lain-lain. Ya untung lihiannya. Ya. Atau menyerupai Metallica. Baik, ada sebagian mereka memanjangkan janggut, ternyata maksudnya bukan sunnah. Inna tashabbuha bil karamah bil kiramah. Maka lihat anak-anak perempuan yang mereka mungkin tertutup dengan jilbab-jilbabnya. Tahu-tahunya ya, mereka apa melakukan sesuatu yang tidak terlihat oleh orang tuanya. Ini bahaya. Maka orang tua ini harus senantiasa memperhatikan apa yang diamalkan oleh para ulama. Seperti ini, bukan hanya kepada dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri tentu sudah harus senantiasa berupaya untuk menyerupai para ulama dalam semua tingkah lakunya, dalam pakaiannya, dalam sikap dan tindakannya, dalam bergaulnya. Senantiasa dia harus menyerupai para orang-orang yang mulia. Inna tashabbuha bil karam bil kirami salahun. Kan itu sih berarti nabi orang yang mukmin. Maka selain dari dirinya, dia pun harus senantiasa mengarahkan anak-anaknya untuk senantiasa bersikap, bergaul seperti orang-orang yang baik. Sehingga mereka harus dijauhkan juga dari lingkungan yang tidak baik. Mereka harus dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik agar mereka tidak meniru-niru orang yang tidak baik. Ingat, meniru orang-orang yang tidak baik berarti adalah khasar. Karena tadi disebutkan inna tashabbuha bil kiram fala. Berarti mafhum mukhalafahnya, sebalikan dari situ, kalau seseorang menyerupai orang-orang yang sayyi, orang-orang yang jelek, adalah khasar, kerugian. Anaknya akan menggambarkan bukan seperti orang tuanya, padahal orang tuanya baik, orang tuanya tidak mencontohkan, ya. Orang tuanya tidak menyuruh. Tapi karena orang tuanya senantiasa membiarkan anak-anaknya di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik, maka yang ditiru adalah bukan orang tuanya, ditiru adalah orang-orang yang di sekitarnya. Soalnya kecil rahimani wa rahimakumullah. Maka kita tidak boleh takut ketika menjaga anak-anak kita dari lingkungan-lingkungan yang memang tidak baik pengaruhnya untuk anak-anak kita. Sebab mereka nantinya akan tidak baik. Dan hati-hati juga ketika kita sudah berupaya untuk menjauhkan mereka dari teman-teman yang jelek, kemudian dari orang-orang yang kira-kiranya akan mempengaruhi kebaikan dia menjadi jelek, fitrahnya menjadi rusak. Tapi ternyata di rumahnya televisi masih dibiarkan, di rumahnya masih dibiarkan internet bergentayangan, di rumahnya atau di rumah kakeknya juga masih belum bisa dikondisikan dan dia pun dibiarkan. Ya, dia tidak main di luar rumah, tapi di dalam rumahnya lebih jelek lagi dibandingkan dengan luarnya. Mungkin kita sedang duduk-duduk di warung kopi atau di rumah sakit atau di kantor atau di mana, tiba-tiba ada televisi yang sedang menyala, acaranya inbox di sana. Bagaimana mereka menampilkan gaya-gaya hidupnya? Atau menceritakan seorang selebrita misalnya, kemudian itu dilihat oleh anak-anak kita. Atau menayangkan sebuah tayangan-tayangan sinetron, kemudian itu dilihat oleh anak-anak kita. Ternyata sengaja kita datangkan orang-orang rusak itu di tengah-tengah rumah kita, kalau begitu. Kalau hanya sebagai teman-teman yang di tetangganya misalnya, kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang diundang di tengah-tengah hidup kita, di rumah kita, dari televisi, itu lebih parah lagi, lebih merusak lagi. Ya, kalau misalkan sekarang televisi enggak ada, tapi lihat HP-nya dibiarkan, itu lebih lagi. Kalau satu televisi misalkan cuma satu siaran, satu stasiun televisi, mengenalkan si Unyil misalkan dengan laptopnya, ya. Tapi kalau sudah internet, satu klik dunia terlihat. Ya, tidak nonton, tapi YouTube-nya dia bisa melihat segala hal yang ada pada YouTube yang membuat anak itu rusak pikirannya, rusak penglihatannya, rusak hatinya, kemudian semua itu akan mengakibatkan rusak pula tingkah lakunya. Maka hati-hati ini orang tua. Apalagi kalau sudah buka-buka Facebook, ini usia-usia kayak 11, 12, 13, jangankan usia segitu, di bawahnya itu sudah tahu pacebok itu apa. Nah, meskipun bacanya masih pacebok, tapi ternyata dia sudah bisa menjelajah ke sana kemari, berkenalan dengan fulan dan alan, fulana dan alana, kemudian saling bertukar foto, kemudian dia bisa menggunakan video call dan sebagainya dan sebagainya. Kerusakan demi kerusakan terus menyebar. Makanya yang wajib adalah orang tua tidak memfasilitasi anak, karena semua itu akan mengakibatkan tasabbuh mereka dengan orang-orang yang jelek. Maka kerugian, kejelekan pula yang akan timbul untuk anak-anak kita. di usianya yang ke-9 tahun, yang usianya ke-10 tahun, masa-masanya dia terangsang untuk menjelajah. Ketika itu sudah didapatkan, maka kejelekan yang akan menimpa anak-anak kita. Sehingga kita harus waspada dari hal ini. Dan hanya dipikirkan untuk diri kita saja. Tapi kita harus berpikir keras untuk anak-anak kita. Jangan sampai mereka ada upaya tersebut, berupaya untuk menyerupai keadaan orang-orang yang jelek, keadaan orang-orang yang bermaksiat, orang-orang fasik. Tatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil jawami fala. Karena mereka adalah seorang yang sedang dididik, dibiasakan sebagai talibul ilmi atau talibatul ilmi. Di tempat ini kita sedang berjuang bersama-sama. Di tempat ini kita sedang berjuang keras untuk membiasakan mereka tidak seperti selebriti atau orang-orang yang tergugah, terdorong untuk senantiasa mencicipi restoran mana yang enak, makanan apa yang sedang ngetren sekarang, sehingga tempe, tahu, dan singkongnya dilupakan. Kenapa? Karena ingin seperti orang-orang sekarang. Bi, beli ini atau bi, ini lagi rame orang-orang. Kenapa? Karena iklan-iklannya terus ditangkap. Apakah iklan yang dia dapatkan dari GoFood atau iklan yang dia dapatkan dari restoran-restoran bulanan dan bulanan. Nah, sehingga tuntutan kehidupannya glamor. Padahal dia adalah orang yang tidak punya. Bapaknya harus kerja banting tulang, peras keringat, pergi pagi pulang malam. Datang cuma bawa 50 ribu, tapi kemudian gaya hidupnya pengen 100 ribu atau bahkan lebih. Kenapa? Karena kita membiarkan mereka. Istrinya tidak bisa, tidak pandai menjaga anak-anaknya. Bapaknya atau suaminya sibuk bekerja, istrinya pun sibuk untuk mencari order. Di kamarnya, memang di kamarnya, tapi Al-Qur'annya senantiasa tertutup, tertutup dan didapat di dalam laci. Sementara HP-nya senantiasa ada di genggamannya. Jari ibu jarinya tidak pernah berhenti mencari orderan dan orderan, terus melayani orang-orang yang tidak ada di mana. Anaknya tidak dikontrol. Ada di luar rumah, ada di rumah, tapi bergaul dengan selebriti dan selebrita, bergaul dengan ipin dan upin, bergaul dengan tidak tahu tokoh-tokoh siapa mereka. Sehingga mereka tidak dikontrol oleh orang tuanya, sehingga mereka tidak menyerupai orang tuanya. Padahal dia tidak berniat untuk membuat anaknya jelek. Padahal dia tidak berniat untuk membuat anaknya sama dengan orang lain. Padahal dia punya keinginan anaknya harus sama dengan ayahnya, anaknya harus sama dengan ibunya. Tapi ternyata usahanya kurang diperhatikan. Tiba-tiba di usianya yang sekian puluh tahun atau sekian belas tahun, kok tidak sama dengan saya? Kok tidak sama dengan bapaknya, dengan ibunya? Nurutannya dan nurutan batur. Kenapa? Karena yang dilihatnya orang lain selama ini. Yang dilihatnya adalah orang-orang yang tidak dikenal sebetulnya. Bahkan tidak jarang di luar sana, na'udzubillah, anak-anak pulang sekolah tiba-tiba bawa foto Michael Jackson. Mang lain, kata-kata lain. Daripada bawa foto bapaknya yang ditempel di kamar, yang ditempel adalah letak ngeleak. Bacaan anak Rolling Stone, orang-orang yang bertato, celananya celana yang dipakai dan kelihatan bagian pangkatnya misalnya, kemudian bajunya yang perlihatkan gujanya misalnya. Kita siapa dia? Emang lain, bapak lain, adik lain, kakaknya lain pula. Bapaknya bukan pula. Bapaknya tidak jadi idola ternyata. Alhamdulillah, di luar sana seperti itu. Kenapa? Karena mereka dibiarkan saja begitu. Tanpa ada pendidikan, tanpa ada bimbingan. Nah, khonifidin rahimani wa rahimahumullah fattakullah. Maka kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sendiri yang harus mengubah diri untuk menyerupai para sahabat. Karena sahabat-sahabat adalah orang-orang yang menyerupai Rasulullah SAW. Apakah mungkin? Bukan bicara mungkin, tidak mungkin. Kita adalah ahlus sunnah. Kita adalah orang-orang yang senantiasa bergaul dengan Riyadhus Shalihin. Kita senantiasa bergaul dengan kitab-kitab para ulama. As-Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Maka ketika kita membaca kitab-kitab itu ditampilkan bagaimana perilaku Rasulullah SAW. Ketika kita ikhlas mempelajarinya, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala mendengarnya, tatkala membacanya, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua itu diterapkan pada diri kita, apakah ada yang mustahil? Allah Subhanahu Wa Taala adalah Zat yang maha menghargai niat dan keinginan kita sebagai orang tua yang ingin kebaikan. Ketika kita sudah berubah diri dengan ilmu-ilmu tersebut, maka kita berarti sudah menemukan kebaikan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Demikian juga para istri yang harus senantiasa sibuk dalam dirinya adalah bagaimana dia mempelajari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan membaca novel, bukan membaca cerita-cerita fiktif. Cerita fiktif itu kalau dibahasakan cerita bohong. Kalau dulu para guru mengajarkan kita cerita-cerita tentang kancil dan buaya, atau cerita-cerita buta hejo, atau timun dan sebagainya, cerita-cerita yang bohong terlihat bohong dan kunonya, sekarang cerita-cerita bohong itu dibungkus dengan bahasa-bahasa ilmiah yang katanya mengandung unsur-unsur psikologis, unsur-unsur moral dan sebagainya. Nah, tidak ada faedahnya sama sekali. Itu hanya akan menjauhkan seseorang dari ilmu. Para istri yang banyak waktu katanya di rumah, jangan merasa banyak waktu di rumah. Kalaupun banyak waktu yang dirasakan, maka adalah digunakan untuk hal-hal yang baik. Maka gunakanlah untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, memenuhi diri dengan ilmu, sehingga dirinya pun seperti istri-istri Rasul, seperti istri-istri sahabat. Nah, sehingga dia melihat atau memperlihatkan contoh yang baik terhadap anak-anaknya. Suaminya tidak bisa memperlihatkan contoh kepada anaknya karena sibuk untuk mencari nafkah di luar, atau di dalam rumah pun sibuk dengan pekerjaannya. Maka istri-istri ini harus senantiasa berupaya sebagai madrasah, sebagai guru pendidik yang senantiasa memperlihatkan kepada anak-anaknya sikap yang baik, dan harus memperlihatkan contoh-contoh yang baik agar mereka senantiasa melihat ibunya dalam keadaan yang baik. Tidak dibenarkan untuk senantiasa sibuk dengan internetannya, dengan WhatsAppannya, apalagi dengan Facebook dan Instagram. Itu adalah bukan sikap muamalahnya seorang salafiyah. Ini adalah bukan sikapnya seorang istri dari seorang muslim yang baik, seorang muslimah meskipun mengaku ahad abi maka ajan jadi salafi, tapi anjen dan Islam, Muslim, Muslim dan Muslimah itu adalah orang Islam. Orang Islam itu adalah artinya yang aslinya orang Islam itu adalah orang-orang yang dididik oleh para nabi dahulunya, oleh para rasul sallallahu alaihi wasallam dahulunya, itulah orang-orang Muslimah atau Muslim. Dan mereka kembali lagi, istilah-istilah itu adalah pada orang-orang yang memang dibimbing oleh bimbingan-bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salafi itu adalah Muslim, salafiyah adalah Muslimah. Maka siapapun kita sekarang, bagaimanapun keadaan kita sekarang, kita harus menyadari bahwasannya kita adalah Muslimah. Yang mana Muslimah itu contohnya? Muslimah itu contohnya adalah Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Istri-istri sahabat radhiyallahu anhum wa anhunna jami'an, itulah Muslimah. Dan mereka itu adalah Muslim. Maka tidak ada alasan salafi atau bukan salafi, salafiyah atau bukan salafiyah, udah ngaji atau belum. Maka kita sebagai suami kepada istri yang belum bisa hadir di majlis ta'lim, maka kita sebagai istri kepada suami yang masih yang masih mandek mayong, yang masih ragu-ragu untuk mengikuti istrinya, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menyadarkan keluarga kita bahwa kita adalah Muslim dan Muslimah, bukan fasik dan fasiqah, bukan kafir dan kafirah, bukan asin dan asiyah, bukan zanin dan zaniyah, tapi kita adalah Muslim dan Muslimah. Maka tashabbahu, tashabbahu, tashabbahu innan takunu mitlahum. Berupalah, berupayalah untuk menyerupai orang-orang yang baik, menyerupai para sahabat, menyerupai para ulama, menyerupai istri-istri para ulama. Inna tashabbuha bil kirami falah. Karena sesungguhnya berupaya untuk serupa, untuk sama dengan orang-orang mulia itu keberhasilan, kebaikan. Jangan sampai jangan sampai kita sekali-kali untuk menyerupai gaya-gaya hidup orang-orang fasik yang mengajak kepada kejelekan-kejelekan. Qala yatashabbahu Nabi radhiyallahu anhu lamma 'arafu. Mereka yakni murid-murid Abdullah ibn Mas'ud ketika itu akhirnya berupaya untuk sama serupa tindak tanduk tingkah lakunya seperti Abdullah ibn Mas'ud, seperti yang mereka saksikan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mereka tahu. Kenapa? Li'anna hadzal rajul kana harisan 'ala mutaba'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Karena rajul yang dimaksud oleh Syekh adalah Abdullah ibn Mas'ud adalah orang yang betul-betul sangat berusaha sekali, semangat untuk menyerupai Rasulullah SAW. Orang yang paling semangat dalam mengikuti Rasulullah SAW dalam segala hal. As-sahabiyyul jadid, sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud. فَلَمَّا عَرَفَ أَصْحَابُهُ هَذِهِ الْحَقِيقَةُ وَعَرَفَ تَلَامِذُهُ هَذِهِ الْحَقِيقَةُ. Ketika murid-muridnya, ketika sahabat-sahabat Abdullah ibn Mas'ud tahu tentang hakikat ini, murid-muridnya tahu tentang hakikat keadaan Abdullah ibn Mas'ud sebagai orang yang paling berusaha untuk ikut kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanu yatashabbahuna bihi fi hadhihi wa dhatihi wa sanatihi. Mereka pun berupaya untuk sama seperti Abdullah ibn Mas'ud dalam akhlak dan tingkah lakunya. Wa kanu yuhawiluna an yakunu mithlahu. Mereka pun berupaya untuk sama seperti Abdullah ibn Mas'ud, meskipun memang tidak akan sama, tapi mereka berusaha untuk sama. Demikianlah sikap para ulama, demikianlah sikap Ahlus Sunnah yang katanya adalah sebagai salaf kita. Ketika kita berupaya seperti mereka, seperti salaf, maka setelah kita berupaya dari satu sisi, maka berupaya dari sisi yang lain. Jangan pernah merasa pesimis. Jangan pernah merasa, wah aku sudah jauh, kumaha. Kita sudah bisa bersalaf seperti mereka. Lihat diri kita sekarang dengan diri kita yang lalu. Yang lalu mungkin rambut merah putih, ya. Kemudian yang lalu mungkin pakaian kita kayak pakaian yang compang-camping. Yang lalu pakaian kita seperti apa? Coba bandingkan dengan sekarang. Masya Allah, tidak malu lagi pakai sarung, tidak malu lagi pakai kolansua. Kita percaya diri dengan berpakaian seperti ini, jubah dan di atas mata kaki. Dulu mungkin kita melihat orang yang seperti itu kampungan. Dulu kita melihat orang yang seperti kita sekarang ini mungkin aneh dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang kita bisa berubah. Berarti ini adalah merupakan satu hal yang harus kita tafakuri. Ternyata kita bisa seperti mereka. Kemudian apakah kita tidak berupaya untuk meningkatkan kembali potensi kita untuk bisa seperti mereka dalam apa? Dalam hal yang lainnya, dalam hal yang paling inti, dalam hajihim wa santihim wa dalihim, sikap tingkah laku mereka, akhlak mereka, sifat-sifat mereka, semuanya kita berupaya. Demikian juga untuk seorang muslimah, lihat pakaian kita dulu dengan sekarang jauh berbeda. Walhamdulillah sekarang kita sudah bisa menutupi seluruh anggota tubuh kita yang hanya berhak untuk dilihatkan kepada suami saja. Maka hendaklah berusaha setelah itu kepada hal-hal yang lainnya untuk berupaya seperti istri-istri Nabi. Bukan hal yang tidak mungkin, bukan hal yang mustahil, bisa. Semua itu kita lakukan jika kita mau. Jangan hanya terbatas pada pakaian saja. Jangan sudah merasa berhasil atau selesai tugasnya ketika kita sudah bisa bercadar saja. Belum selesai. Karena surga tidak hanya bisa diraih dengan cadar saja. Begitu banyak orang-orang yang bercadar dari kalangan orang-orang yang bukan Ahlus Sunnah, dari Ahlul Bidah, bahkan dari Ahlul Kufur, kayak Syiah. Seperti Syiah, mereka pun memakai cadar, mereka pun memakai pakaian di atas kaki untuk laki-lakinya. Nah, tapi yang tentu bukan hanya itu. Artinya ketika kita sudah bisa ternyata tampil beda dengan orang-orang yang jahil, tampil sama dengan orang-orang yang alim, maka berusahalah untuk seperti mereka. Bagaimana yang dilakukan oleh salaf kita? Kanu yuhawiruna an yakunu mithlahu. Mereka senantiasa berupaya keras untuk sama seperti mereka, untuk sama seperti Abdullah ibn Mas'ud. Li'annahu huwa mithlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh Abdullah ibn Mas'ud ini adalah salah seorang yang dinilai oleh sahabat-sahabatnya ketika itu mithl Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza kana hadza al-amru sariyan baina al-ulama. Oleh karena itu seperti ini, ya, hal yang seperti ini berjalan di tengah-tengah para ulama. Artinya kita lihat di tengah-tengah para ulama upaya-upaya seperti ini. Muridnya yang duduk dengan ulama fulan misalnya, muridnya ini akan senantiasa menyamai gurunya. Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala menyebutkan contoh di antaranya. Wa qad kana Abu Dawud asbahan nasi bi Ahmad. Al-Imam Abu Dawud adalah salah satu ulama ketika itu yang menyerupai Imam Ahmad, berguru kepada Imam Ahmad, meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad. Dan tidak hanya itu, Abu Dawud radhiyallahu rahimahullah ta'ala ternyata menghayati kehidupan Al-Imam Ahmad sampai tasyabbah. Beliau menyerupai keadaan Imam Ahmad. Wa Ahmadu asbahan nasi biwakir. Dan Imam Ahmad adalah orang yang dinilai oleh para ulama yang paling menyamai siapa? Wakir. Imam Wakir. Wal Imam Wakir asbahan nasi bi Sufyan. Dan Imam Wakil ini adalah orang-orang yang terkenal oleh para ulama ketika itu sebagai orang yang paling menyerupai Sufyan. Sufyan al-Thawri. Kata Syekh, wa Sufyan al-Thawri, man huwa Sufyan al-Thawri? Siapa coba Imam Sufyan al-Thawri? Kata Wakil yang tersyabbah bih. Imam Wakil menyerupai Imam Sufyan al-Thawri. Sementara Imam Sufyan al-Thawri فثبت عنده انه كان يتشبث بمن قبله. Sementara Imam Sufyan ats-Tsauri juga adalah di antara para ulama yang paling menyerupai orang-orang sebelumnya, ulama-ulama sebelumnya yang duduk di tabi'in, di tabi'ut tabi'in, di tabi'in kemudian kepada para sahabat. Fa inna waqi'an lamma tashabbaha bi Sufyan innama tashabbaha bihi li hadzal bab. Ketika Imam Waqi', beliau ini menyerupai Sufyan ats-Tsauri, maka ini adalah bentuk penyerupaan kepada Sufyan ats-Tsauri dalam bab ini, dalam bab hadyu as-salaf, samtus salaf wa dal as-salaf annahu kana ala samtin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Sufyan ats-Tsauri tidak diragukan adalah orang juga yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan predikat kerasulannya, bukan predikat kenabiannya, tapi sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalihi wa samtihi wa hadi. Akhlak dan tingkah laku. Kaif kata Rasulullah SAW, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala. Bagaimana bisa dikatakan seperti itu? Bagaimana Sufyan ats-Tsauri bisa dipahami sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syekh mengatakan li'anna Sufyan ats-Tsauri kana asbahan nasi bi Ibrahim. Karena Sufyan ats-Tsauri dinilai oleh para ulama adalah orang yang paling mirip tingkah lakunya dengan Ibrahim. Ibrahim an-Nakhai. Wa Ibrahim, dan Ibrahim adalah orang yang paling mirip bi Alqamah, dengan Alqamah. Wa Alqamah bil Aswad, dan Alqamah itu paling menyerupai dengan Al-Aswad. Bahkan diceritakan pula Al-Qamah ini duduk dengan Mu'adz bin Jabal, dengan Bilal, dengan Abdullah ibn Mas'ud, dan paling menyerupai Abdullah ibn Mas'ud. Sudah mulai ratingnya mendekati para sahabat. Al-Aswad ternyata adalah orang yang juga dikenal Ashbah bibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Al-Aswad itu paling menyerupai Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ditiru keadaan Abdullah ibn Mas'ud oleh Al-Aswad. Al-Aswad ditiru keadaannya oleh Al-Qamah. Al-Qamah ditiru oleh saudaranya, yaitu yang sekaligus sebagai muridnya, Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim an-Nakhai kemudian duduk di hadapannya siapa? Sufyan ats-Tsauri. Gurunya sampai kepada Abdullah ibn Mas'ud, wa man ustadu Abdullah ibn Mas'ud. Siapa gurunya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai dikenal Abdullah ibn Mas'ud paling menyerupai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata murid-muridnya ada yang sampai meniru-niru Abdullah ibn Mas'ud sampai kepada Sufyan ats-Tsauri, sampai kepada Waqi', sampai kepada Imam Ahmad, sampai kepada Abu Dawud, dan sampai kepada ulama-ulama kita tentunya sampai hari ini. Maka ketika kita duduk terus di hadapan mereka, mengkondisikan anak-anak kita untuk sampai kepada para ulama, maka tidak mustahil mereka itu akan sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal seperti itu. Apakah kita tidak tertarik untuk bersikap seperti itu? Maka adalah kita mulai dengan diri kita sendiri. Kendati kita adalah tukang ojek, kendati kita adalah tukang kubur, kendati kita adalah tukang mesin, kendati kita adalah pegawai-pegawai pabrik, kendati kita adalah orang-orang yang kerjanya sehari-hari nyapu halaman, tapi kita adalah muslim yang salafi. Kita adalah orang-orang yang senantiasa duduk mengejar majelis-majelis para ulama. Maka aktivitas apapun kita akan senantiasa diantarkan kepada perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena melihat figur-figur dari guru-guru kita. Demikian juga para istri harus kita arahkan agar mereka menyadari tentang keadaan-keadaan dirinya sebagai muslimah, bukan orang-orang yang sedang bermain dalam cerita kritik, bukan orang-orang muslimah yang sedang bermain di layar-layar televisi. Maka jauhkan semua itu agar istri-istri kita tidak melamun, agar istri-istri kita tidak menerawang terawangan yang kosong. Jauhkan mereka dari hal-hal itu. Dan berdoalah semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan pikiran dan hati-hati istri kita dari orang-orang yang fasik, dari figur-figur legenda yang kosong sebetulnya tidak ada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengantarkan istri-istri kita kepada figur-figur yang pernah hidup. Istri-istri Rasul, istri-istri para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang hidup dan telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka adalah orang-orang yang nyata, yang telah diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diberikan janji surga, yang telah diberikan doa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang baik. Mereka adalah orang-orang yang bukan fiktif. Mereka adalah orang-orang yang bukan legenda dengan legenda-legenda kosong dan kenaran. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul ada. Maka hendaklah wahai para istri berkaca kepada mereka, istri-istri yang nyata, istri-istri utusan Allah, manusia yang Allah Subhanahu wa taala langsung berikan perintahnya dari langit, istri sahabat yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari ajaran yang turun dari langit. Maka adalah kita mawas diri. Kita adalah sebagai muslimah, yang muslim itu adalah agama-agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusan-utusannya. Qanatuddin rahimani wa rahimakumullah. Wa akhawat wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa kanu yatashabbahuna bihim. Demikianlah murid-murid dari para ulama, murid-murid sahabat radhiyallahu anhum, mereka berupaya untuk sama serupa dengan guru-gurunya. Wa kanu yasiruna ala hajihim wa samtihim. Mereka betul-betul berjalan di atas tingkah lakunya, tingkah laku guru-gurunya, akhlak guru-gurunya, wa kanu yaquduna anhumul ilma wa yaquduna anhumul akhlaq wa yaquduna anhumul hadi wa yaquduna anhumus samta. Mereka mengambil dari gurunya ilmunya, juga mereka mengambil dari gurunya akhlaknya, dan mereka mengambil sikap tingkah laku gurunya yang baik. Wa ya'khuduna anhu musamta. Zaidah rahimahullah ta'ala, beliau meriwayatkan dari Abu Hamzah dalam hal ini mengatakan, فَإِذَا رَأَيْتَ عَلْقَمَةً فَلَا يَضُرُّكَ أَلَّا تَرَى عَبْدَ اللَّهِ. Maksudnya Abdullah ibn Mas'ud. Dulu Abu Hamzah ketika mengajari muridnya, kalau seandainya kamu melihat Alqamah, maka tidak apa-apa kalau kamu tidak pernah melihat Abdullah ibn Mas'ud. Kalau melihat Alqamah. Kenapa? Alqamah kasyibahun nasi ya Abdullah. Karena Alqamah itu adalah orang yang sama. Kalau mau lihat Abdullah ibn Mas'ud, lihat Alqamah. Seperti itu maksudnya. Maka kata ya Allah. Kemudian mengatakan lagi, wa ra'aita Ibrahim an-Nafa'i. Kalau kamu bisa melihat Ibrahim an-Nafa'i, fala yadurruka alla tara Alqamah. Kalau tidak bisa melihat Al-Qamah, tapi bisa melihat Ibrahim an-Nafa'i, maka jangan khawatir. Kenapa? Karena Ibrahim an-Nafa'i adalah orang yang paling serupa dengan Al-Qamah. Al-Qamah paling serupa dengan Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud sama dengan Rasulullah SAW. Maka jangan khawatir. Maka ketika kita tidak bisa melihat semuanya, tidak bisa melihat Al-Qamah, tidak bisa melihat Abdullah ibn Mas'ud atau Ibrahim an-Nafa'i atau ulama-ulama yang lainnya di kalangan sahabat, bahkan tabi'in, bahkan tabi'ut tabi'in, maka bersemangatlah ketika para ulama itu datang. Maka bersemangatlah bahkan untuk mendatangi para ulama. Jangan kurang dari sedikit terserendahilah. Semangat harus tetap ada. Semangat harus tetap ditanamkan. Semoga menjadi doa kemudahan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita. Kita bisa mudah semisal untuk mengejar para ulama, sehingga kita tidak khawatir ketika kita tidak bertemu dengan para ulama dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in, dari kalangan ahlu sunnah di zamannya Imam Ahmad misalnya, atau guru-gurunya Imam Ahmad, murid-muridnya Imam Ahmad. Tapi ketika kita ditemukan dengan para ulama, maka harus yakin mereka adalah orang-orang yang juga belajar bersama dengan ulama-ulama terdahulu. Duduk di majlis taklim, mendengar bacaannya, bahkan meriwayatkan, kemudian melihat sampingin samtahum wa dallahum wa hadihum. Tidak boleh kita tidak berpikiran untuk duduk di depan para ulama. Tidak boleh kita terlena dengan pekerjaan untuk tidak duduk di hadapan para ulama. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kelapangan rezeki. Minimal umrah. Dengan travel-travel para asatidzah yang akan mempertemukan kita kepada para ulama. Ya. Alhamdulillah, jalan masih banyak. Kesempatan masih terbuka sangat luas. Anak-anak kita masih punya semangat yang hebat. Maka harus kita arahkan mereka itu kepada kebaikan-kebaikan. Jangan sampai dibiarkan mereka dengan suasana kita terdahulu. Jangan sampai kita biarkan mereka di zaman-zaman kita ketika kita belum tersentuh dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan mereka dengan orang-orang yang kena ujrit, unyil, melati dan sebagainya, paonggah dan parade. yang sampai dibiarkan mereka dengan pergaulan-pergaulan yang akan merusak pola pikir mereka, akan merusak iman dan keislaman mereka. Jangan dibiarkan. Kita harus senantiasa berusaha. Kita harus senantiasa berusaha untuk mengkondisikan mereka di bawah pendidikan-pendidikan kita sebagai orang tua ini dari kalangan Ahlus Sunnah. Seorang istri harus semangat untuk senantiasa memenuhi ilmunya agar anak-anaknya betul-betul dipantau, diperhatikan, dididik, diarahkan. Nah, yang sampai kita tidak berpikiran mempertemukan anak-anak kita, laki-laki ataupun perempuan, dengan figur-figur para ulama. Karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyerupai kehidupan-kehidupan para guru. Qulifuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, فَإِذَا رَأَيْتَ طَالِبَ الْعِلْمِ لَيْسَ عَلَى هَدْيِ شُيُوخِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَفِدْ. Apabila kamu melihat seorang talibul ilmi tidak seperti sikap dari guru-gurunya, syekh-syekhnya, fa'lam, maka ketahuilah, kata syekh, annahu lam yastafid, berarti dia tidak mengambil faedah, berarti dia tidak mengambil ilmunya. Maka perhatikan, salah satu pelajaran juga yang penting kita ambil, ustaz atau ustazah, pengajar yang laki-laki ataupun pengajar yang perempuan, hendaklah senantiasa selalu perhatikan dirinya untuk memenuhi dirinya dengan hadyus salaf. Karena yang akan diambil oleh anak-anak itu adalah hadyunya, sanatnya, danlanya, sikapnya, tingkahnya, tindak tanduknya. Hati-hati bicara di hadapan anak-anak. Jangan mengeluarkan pembicaraan-pembicaraan yang mungkin mereka akhirnya mengikuti pembicaraan-pembicaraan tersebut. Para istri sebagai pendidik, terutama yang mendidik sebagai pengajar, pun harus seperti itu. Jangan memperlihatkan akhlak-akhlak yang jelek kalau masih ada. Bahkan seharusnya dia kikis, dia hilangkan. Dia jangan sampai diakhlaki dengan akhlak-akhlak yang jelek lagi. Berusaha untuk sebagai pengajar yang baik. Nah, agar betul-betul anaknya yastafid minha, wa yastafid minhunna, wa yastafid minna. Sebagai para pendidiknya, mengambil ilmunya, mengambil akhlaknya. Ini adalah penting. Ya. Ini adalah penting. Perlihatkan akhlak seorang pendidik, ya. Jangan sampai merasa saya adalah ibu rumah tangga, bukan pengajar. Lah, anti adalah pendidik untuk anak-anak itu sendiri. Meskipun itu di rumah, meskipun itu di tempat tinggalnya sendiri, bukan berarti pendidik itu harus ada di sebuah kelas. Lah, anti adalah pendidik untuk anak-anaknya sendiri. Maka ingatlah bahwasanya anak-anak akan mengambil semua itu dari seorang pendidik. Dan kita harus betul-betul ya, melihat sebagai thalibul ilmi juga santri yang sudah bisa mengambil faedah dalam hal ini, maka adalah dia senantiasa melihat apa yang dilakukan oleh gurunya. Apa yang ditampilkan oleh gurunya, kebaikan-kebaikan yang terlihat oleh anti itu harus diambil. Ya. Karena ketika seseorang tidak sama dengan gurunya, berarti dia tidak mengambil ilmu darinya. Idza lam tarahu 'ala samtihim, apabila seorang thalibul ilmi ini tidak sama dengan gurunya, fa'lam annahu lam yastabid. Maka ketahuilah bahwasannya berarti dia tidak belajar, berarti dia tidak mengambil ilmu, berarti dia tidak mengambil faedah. Satu sisi itu yang harus diperhatikan, dan sisi yang lain, maka pengajar pun harus berintrospeksi. Jangan-jangan dia tidak memperlihatkan ilmu para ulama dalam dirinya. Wadzalika li'anna al-'ilma yuridu al-'amal. Hal seperti ini karena sesungguhnya ilmu itu mewariskan amal, membuahkan amal. Fa idza kana la yuridu al-'amal wa sayra 'ala thariqati haula fa innahu lam yastafid minhum bi halin min al-ahwal. Apabila ternyata dia tidak bisa melahirkan ilmunya dengan amalannya, seorang thalibul ilmi dia tidak berjalan di jalan-jalan para ulama, tidak berjalan seperti contoh-contoh yang ditampilkan oleh para gurunya, fa innahu lam yastafid minhum, berarti dia tidak mengambil ilmu darinya bagaimanapun keadaannya. Wa inna ini dia kunu huwa fi janibin wa maqalu fi janibin akhar, maka ketika itu dia ada di satu lembah dan ilmunya atau yang lainnya ada pada lembah yang lain. Wa idza kana kadzalika fannasu yanzuruna ilayhi wa yarawna al-farqa baina maqali wa hali. Apabila keadaannya sudah seperti itu, maka manusia pun akan melihat kepada dirinya dan akan melihat betapa bedanya antara ucapannya dengan keadaannya. Fa idza ra'ul farqa baina maqalihi wa halihi fa innahu hina idzin la yastaduna bih. Kalau sudah dirasa beda antara bukti dan kenyataannya atau perkataan dan perbuatannya, ya ucapannya dan keadaannya, maka manusia ketika itu tidak akan mencontohnya. Ketika seorang guru, seorang pendidik, seorang tua berbicara baik, tapi tingkah lakunya dilihat tidak baik, maka jangan harap orang yang melihatnya akan mengikutinya. Wa dzalika li'annahum ya'lamuna annahu innama yatakallam kalaman la yutabbiquhu fi nafsihi. Karena mereka pun tahu, mereka pun mengerti kalau dia hanya berbicara saja tapi dirinya tidak bisa membuktikannya, tidak mempraktikkannya. Wa idza kana la yutabbiquhu fi nafsihi, kalau ternyata dia tidak bisa mewujudkan dalam dirinya, fala yumkinu an yastabila an-nasu minhu wa yutabbiquhum fi anfusihim. Mereka pun tidak mungkin untuk mengambil faedah darinya, dan apalagi mereka melakukan apa yang mereka lihat, yang mereka pelajari dalam dirinya. Fa'ala talibul ilmi an yakuna mutabbiqan lima akhadha qawlan wa fi'lan. Maka sudah kewajiban untuk seorang thalibul ilmi dia mempraktikkan, membuktikan apa yang diambilnya, perkataan ataukah perbuatannya. An yakuna ala thariqatil ulama, dia harus seperti para ulama, fi hadhihi wa samtihi, dalam sikap tindak tanduk mereka. Wa an yatazayya bi zayyihim, harus seperti mereka dalam pakaiannya pun sekalipun. Wa an yataqallaqa bi akhlaqihim, juga harus berakhlak dengan akhlak para ulama. Wa an yata'addaba bi adabihim, untuk beradab dengan adab-adab para ulama. Wa inna lidhi yakunu nafi'an muntafi'an bi idznillahi tabaraka wa ta'ala. Maka ketika dia seperti itu, maka ilmunya akan bermanfaat, dia pun akan mendatangkan manfaat untuk yang lainnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Falwajib alaina jami'an ma'asyarul ahibbah. Kemudian kata Syekh, maka kewajiban kita semuanya, wahai orang-orang yang aku cintai, an na'lama anna ha'ula'il ulama alladina yajibu al-iltibatu bihim hum waratsatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu bahwasannya para ulama, para ulama yang diharuskan kita terhubung dengan mereka adalah para pewaris Nabi. Wa waritsun Nabi sallallahu alaihi wasallam yajib an yutasyabbaha bihim. Dan pewaris Nabi itu wajib kita sama dengan mereka. Wajib mereka diupayakan oleh kita untuk kita serupa dengan mereka. Kita harus menyerupai mereka dalam segala halnya, sama pun qabla qalil. Seperti baru saja aku katakan, kata Syekh. Karena Abu Dawud dia tersyabah bi Ahmad. Al-Imam Abu Dawud, beliau serupa dengan Imam Ahmad. Li'anna Ahmad kana yatasyabahu biwaqi', karena Imam Ahmad pun menyerupai dalam hal ini dengan Waqi'. Wa Waqi'un kana yatasyabahu bi Sufyan ats-Tsauri. Sementara Imam Waqi' juga beliau serupa dengan Sufyan ats-Tsauri. Wa ats-Tsauri bi Mansur, dan Imam ats-Tsauri sama dengan Imam Mansur, wa Mansur bi Ibrahim, dan Mansur sama dengan Ibrahim an-Nafa'i wa Ibrahim al-Aqamah, dan Ibrahim menyerupai Al-Qamah wa Al-Qamah bi Abdullah bin Mas'ud, dan Al-Qamah menyerupai Abdullah bin Mas'ud dalam hal ini, dalam adab, dalam akhlak. Sementara Abdullah bin Mas'ud yatasyabbah bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fayajibu ala tullabil ilmi an ya'khudhu an al-ulama ilma. Maka seorang tullab, seorang talibul ilmi yang belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar urusan-urusan agamanya, maka hendaklah dia mengambil dari para ulama itu ilmunya. Wa an yaqulu 'anil ulama hadiyahum wa santahum, juga harus mengambil dari mereka tindak tanduknya, tingkah lakunya, akhlaknya. Wa man irtakaza fi nafsihi wa fi qalbi hadani al-amran, maka barang siapa yang telah terpusatkan dalam dirinya, dalam hatinya, bahkan dua perkara ini yang dimaksud oleh Syekh adalah at-ta'allum wa ta'addub wa iqtida' wa ihtisab, belajar kemudian beradab, mencontoh ya, meneladani para ulama, fa innahu sayabqa murtabitan bil ulama ma baqau ahya, maka dia akan senantiasa terus terhubung dengan mereka selama mereka hidup. Fa'alaina jami'an ma'asyarul ahibba an naquma bihadha, maka sudah menjadi kewajiban kita, wahai orang-orang yang aku cintai, kata Syekh, an naquma bihadha, untuk betul-betul menegakkan ini, kita laksanakan ini, kita lakukan ini. Wa anna ta'allamal akhlaq, selain kita belajar terhubung kepada mereka, duduk di majlis-majlis mereka, wa anna ta'allama al-akhlaq wal adab min ulama'ina, kita harus senantiasa juga belajar akhlak mereka, adab mereka, para ulama kita, alladzina na'budu 'anhum, yang kita ambil ilmunya dari mereka, kama nata'allamu al-'ilma wal fiqh wal i'tiqad wal manhaj as-salim, bagaimana kita pun belajar dari mereka ilmunya, fiqihnya, i'tiqadnya, yakni tauhidnya, prinsipnya, dan manhaj yang lurusnya. Sebagaimana kita ambil itu semuanya, kita pun ambil dari mereka akhlak dan adabnya. La'allana naktafi bihadzal qadar, kemudian saya menutup nasihatnya. Sepertinya kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Selesai. Transkrip ini ditulis dari nasihat Syekh yang disampaikan langsung pada hari Senin. Transkrip ini selesai ditulis tanggal 23 Ramadan tahun 1435 Hijriah. Sekarang tahun 1438 Hijriah. Subhanallah, seolah-olah kalimat ini baru saja dikatakan oleh Syekh kepada kita sebagai ahlu sunnah. Mudah-mudahan ini juga adalah sebagai kalimat-kalimat yang senantiasa kita pegang, senantiasa kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan tentunya ini adalah akhir juga dari pembahasan kita pada hari ini, terutama dalam kajian Ahamiyatul Ihtibar bil Ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah dan memberikan kepada kita kekuatan untuk mengikuti kalimat-kalimat yang baik, kemudian mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa mencontoh para ulama, yang pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang senantiasa mencontoh para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mudah-mudahan para istri semakin tergugah, dan kita semakin mengingatkan mereka bahwasanya andil mereka sebetulnya adalah sangat besar ketika mereka, para istri ini, betul-betul mengkondisikan dirinya sebagai istri yang seharusnya memanfaatkan, memaksimalkan keberadaannya mereka di rumah. Ketika mengamalkan ayat yang mengatakan waqar fi buyutikunna, diam kalian di rumah kalian, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dengan diamnya mereka akan mengeluarkan keturunan-keturunan generasi-generasi yang soleh, karena mereka senantiasa membimbing, mengarahkan, mengajarkan kepada anak-anaknya ajaran-ajaran yang baik. Nah, ajaran-ajaran yang dulu juga pernah diberikan salaf kepada anak-anaknya. Qul fitil rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan dan keteledoran penyampaian dalam bahasa yang saya sampaikan selama ini dan mungkin yang akan datang pula. Itu adalah murni dari kekurangan, kehilapan, kesalahan saya pribadi yang masih juga perlu kepada bimbingan dan peringatan serta teguran atau kritikan bahkan ya. Dan yang benarnya itu tentunya adalah dari kalimat-kalimat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga kebenaran dari Rasulullah SAW yang wajib ketika itu benar kita ambil, kita amalkan, kita sadarkan diri dengan semua itu sebagaimana sahabat Umar mencontohkan. Beliau adalah orang yang senantiasa peka terhadap teguran-teguran Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Aqulu qawli hadha, Allahu ta'ala a'la wa a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, alhamdulillahi rabbil alamin, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.